minta maaf silu sayang. Semoga tahu nih, kalau sama pergi bukan menyerah karena bosan. Kasih tinggalku tanpa alasan, tapi Satra mampu untuk bertahan. Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mau jadi kupu beban. Jujur Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mampu biar tak pergi dan lupakan tunggu kenangan. Aduh, hati ini termu lagi sayangku. Hanya putih yang ku kasih setiap hari. Senin ke Sabtu omong kosong banyak ku rindu. Dari waktu cinta sampai ketemu waktu say sudah. Karena apa yang terasa saat ini kepalsuan. Ringkang pun manis kau jebak sedalam kepahitan. Sepergi dengan semua harapan. Arsipkan story ini biar jadilah kenangan. Jika hari ini mendung esok ada mentari yang akan menemani di setiap kopu hari. Saya minta maaf karena supaksa buat kau senyum. Kini saya tahu semua akar dibalik kagum. Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mau jadi kupu beban. Jujur Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mampu biar tak pergi dan lupakan tumpu kenangan. Biar lupakan semua kenangan. Setara bisa lagi genggam kau tangan. Saya menyesal sudah ketemu denganku. Sumpah saya menyesal pernah cintaku. Di mana kau pura secintaku. Aduh kau bilang rindu tapi tipu-tipu sio. Esok baku musuh. Percuma bertahan ding kau senyum palsu. Percuma bertahan ding kau senyum palsu. Percuma saya temani dari busu-busu. Percuma kau menangis saya balut di tisu. Hati sakit menuju saya tak kisu. Mau harap apa sampai teratenang. Saya menyerah biar susah kenang. Biar saya susah kau senang. Pintar tipu-tipu hati. Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mau jadi kupu beban. Jujur Satra mau rindu esok baku musuh. Satra bisa rindu kasih tunjuk senyum palsu. Satra mampu biar saya pergi dan lupakan.